Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ada'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, dan masih penjelasan beliau rahimahullahu taala tentang muslihat makar yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Bagaimana mereka berusaha untuk mengikuti seluruh keinginan jiwa amarah bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Dan mereka lakukan segala cara untuk menundukkan jiwa tersebut, memenangkannya dibanding jiwa yang mutmainnah. Baik, berikutnya masih penjelasan beliau rahimahullah ta'ala tentang muslihat makar-makar syaitan untuk membinasakan manusia. Qala wasta'inu ya baniya bi jundaini azimaini lan tuhlabu ma'ahuma. Baik, masih wasiatnya komandan kekufuran, pemimpin kekufuran kepada pengikutnya, kepada pasukannya. Dia wasiatkan, wahai anak-anakku, pasukanku, pengikutku, mintalah pertolongan, yakni jadikanlah sebagai penolong kalian dua pasukan yang sangat besar yang kalian tidak akan pernah kalah jika memiliki dua pasukan tersebut. Qala ahaduhuma jundul ghaflati. Salah satunya adalah pasukan ghaflah. Sikap lalai, Qala fa'aghfilu quluba bani adama anillahi ta'ala wa daril akhirati bikulli tariqin. Maka jadikan hati-hati bani Adam itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lalaikan dia dari mengingat Rabb-nya. Lalaikan dia dari negeri akhirat dengan segala cara. Dengan cara apapun, lewat jalan matanya, penglihatannya, pendengarannya, dengan lisannya, atau jiwanya yang memerintahkan kepada keburukan itu, Qala falaisa lakum syai'un ablahu fi tahsili aghraḍikum min dhalik. Fa'inal qalba idza ghafala 'anillahi ta'ala tamakantum minhu wa min ighwa'ihi. Maka tidak ada bagi kalian sesuatu yang lebih puncak dalam menyampaikan tujuan kalian, lebih sempurna dalam merealisasikan tujuan kalian dibanding kelalaian hamba itu, Karena sesungguhnya hamba kalau hatinya sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mengingat perintah Allah, tidak mengingat larangan Allah, tidak mengingat janji Allah, tidak mengingat ancaman Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tamakantum minhu, maka kamu bisa menguasainya, mampu, mudah untuk menyesatkannya. Baik, ini pasukan setan yang pertama, sikap ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari akhirat. Qala wasani jundus syahwati. Kemudian pasukan yang kedua adalah pasukan syahwat. Qala fazayyinuha fi qulubihim wa hassinuha fi ayunihim. Maka hiasilah hati-hati mereka dengan syahwat, perbagus pada pandangan mereka, penglihatan mereka, perkara-perkara yang mengundang syahwat mereka. Wasulu alaihim bihadainil askaraini falaysa lakum fi bani adam ablahu minhuma. Maka seranglah mereka, serang manusia, serang anak Adam dengan dua pasukan ini. Tidak ada bagi kalian sesuatu yang lebih merusak bani Adam dibandingkan dengan keduanya, ya. Yang lebih besar dalam merusak bani Adam dibandingkan sifat ghaflah dan mengikuti syahwat. Qala wasta'inu 'alal ghaflati bisyahawati wa 'alas syahawati bil ghaflati. Maka jadikan penolong kalian sifat ghaflah untuk menyerang mereka dengan syahwatnya, ya. Dengan kelalaian mereka ketika mereka lalai dari Allah, lalai dari akhirat, maka bisiki, masukkan syahwat kepada mereka. Orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala maka mudah memperturuti syahwatnya. Sebaliknya, jadikan ghaflah sebagai penolong untuk menyerang mereka dengan syahwatnya. Ketika seseorang memperturuti hawa nafsunya, maka pasti mereka akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Qala waqrinu bainal ghafilaini thumma sta'inu bihima 'ala dzakiri. Maka gabungkan antara dua orang yang ghaflah ini karena syahwatnya atau karena sikap lalainya, kemudian jadikan dia sebagai penolongmu untuk menyerang orang yang ingat, orang yang banyak berzikir, orang yang senantiasa mengingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala wala yughlabu wahidun famsatan. La yughlabu wahidun famsatan. Fa innamal ghafilaini syaitanaini saru arba'ah. Wa syaitanu dzakiri ma'ahum. Dua orang yang lalai tadi bersama dia itu ada dua syaitan, dua korinnya, ya. Korinnya orang lalai ya mengajak kepada kelalaian tadi, ya. Maka orang lalai tadi dua bersama dengan korinnya dua menjadi empat, ya. Kemudian orang yang ingat tadi, orang yang berzikir itu juga punya korin, ya. Juga punya setan, ya. Maka musuhnya satu orang tadi menjadi lima, ya. Pengganggunya jadi lima. Itu lima orang enggak mungkin kalah dengan satu orang gitu. Qala wa idza ra'aytum jama'atan mustami'ina 'ala ma yadurrukum min dzikrillahi aw mudzakarati amrihi wa nahyihi wa dinihi wa lam taqdiru 'ala tafriqihim fasta'inu 'alaihim bi bani jinsihim minal insi bil battalin faqarribuhum minhum wasawwisu 'alaihim bihim. Kemudian kalau kalian melihat sekelompok manusia berkumpul di atas perkara yang memadharati kalian, mengganggu kalian dari zikir, mereka berkumpul sedang murojaah Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau sedang muzakarah larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama, ya, mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum agama mereka. Maka ini perkara yang paling besar memadoroti musuh kita, ya, menyengsarakan musuh kita, ya. Dan kalian tidak mampu untuk memisahkan mereka, maka bagaimana jalannya setan? Mereka diperintahkan untuk menggunakan manusia yang pengangguran, mengganggu mereka, masuk melewati orang-orang yang tidak punya pekerjaan, dekatkan kepada mereka, kacaukan mereka dengan orang-orang pengangguran ini, ya, diajak untuk perkara-perkara yang menyelewengkan dia dari zikir, dari muzakarah tadi, ya. Qala bil jumlati fa'idu lil umuri akronaha wadkhulu ala kulli wahidin min bani adama min babi iradatihi wa sahwatihi. Maka kesimpulannya, ini nasihatnya pasukan kekufuran, maka persiapkan pada setiap perkara itu dari jenisnya, ya, dari perkara yang sejenis dengannya, masuklah kepada manusia, mengganggu mereka dari pintu-pintu keinginan mereka, dari pintu syahwat mereka, ya. Pemalas, ya, ditambah dibisiki untuk malas, ya. Yang semangat dibisiki untuk hulu, ya, berlebih-lebihan, ya. Maka fasa'iduhu 'alaiha, tolonglah mereka, bantulah mereka pada perkara-perkara yang mereka inginkan, ya. Wa kunu a'wanan lahu 'ala tahsiliha, jadilah kalian penolong mereka untuk merealisasikan syahwatnya, keinginan mereka. Qala wa idza kana Allahu qad amarahum an yasbiru lakum wa yusabirukum wa yurabitu alaikum bisuhur fasbiru antum wasabiru wa rabitu alaihi bisuhur, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, manusia, untuk bersabar menghadapi kalian, menghadapi para setan, maka bersabarlah kalian. Ketika mereka diperintahkan untuk ribat, berjaga-jaga, senantiasa menjaga pos penjagaan mereka, pertahanan mereka, maka demikian pula kalian juga harus menjaga pos-pos mereka itu tadi, ya. Yakni masuk dari sisi yang sama, ya. Wantahizu furasakum fihim inda syahwati wal ghadab. Kemudian perkara yang besar menjerumuskan mereka, gunakan kesempatan kalian pada mereka itu, pada manusia, ketika mereka mengikuti syahwat, ya. Mereka mengikuti syahwatnya, dan ketika mereka marah, ketika mereka ghadab. Qala fala tastaduna bani adam fi a'zami min hadainil mautinaini. Karena kalian tidak akan mampu untuk memancing mereka, menggunakan kesempatan menjerumuskan bani Adam dibandingkan dua tempat ini. Tempat seseorang mengikuti syahwat itu sudah setan paling senang, setan paling mudah menjerumuskan manusia. Tempat kedua, ketika seseorang marah, ya, akalnya tertutup. Orang marah itu enggak bisa melihat, enggak bisa berpikir dengan jernih, ya, tertutup akalnya. Tidak memikirkan akibatnya, ya, nanti apa jadinya, sudah enggak tahu dia. Tertutup dengan kemarahannya. Baik, maka dua tempat itu, dua tempat yang paling subur bagi setan untuk menumbuhkan keburukan pada manusia. Qala wa'lamu anna minhum man yakunu sultanu syahwati alaihi aghlab. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala masih menjelaskan bagaimana caranya setan, musuh-musuh kita menjerumuskan kita. Ya. Mereka mewasiatkan, ketahuilah bahwasannya di antara manusia itu ada yang kekuatan syahwatnya lebih unggul, kekuatan syahwatnya lebih dominan. Ya. Wasultanu dhagadabi dhaifun makburun, sedangkan kekuatan marahnya itu lemah, terkalahkan, tidak pernah marah, ya, tidak pernah bisa marah, ya, diejek, diganggu, dia sudah senyum saja dia, tidak pernah marah, ya. Nah, tetapi syahwatnya lebih kuat, ya, pengikutannya pada syahwat lebih besar, ya. Maka fakhudhu alaihi tariqas syahwah, orang yang seperti ini ya jangan diganggu untuk marah, ya. Ambil dia, kendalikan dia dari jalan syahwatnya. Wa da'u tariqal ghadab, tinggalkan jalan ghadab, ya. Jangan diganggu dia dari jalan ghadab. Percuma, enggak bisa marah dia. Ini musuh-musuh kita sudah mengidentifikasi keadaan kita, sudah tahu ada orang itu yang sudah tidak bisa marah, ya. Percuma berarti kalau disuruh marah, diganggu dari jalan marah tidak berhasil gitu. Maka masuk dari jalan satunya, ya, dari jalan syahwat. Qala wa minhum man yakunu sultanul ghadabi alaihi aghlab fala tukhlu tariqas syahwati alaihi, dan di antara mereka ada yang kekuatan ghadabnya itu lebih dominan, ya. Sudah sedikit saja marah, ya. Kalau sudah marah sulit dinginnya, ya. Sulit hilang kemarahannya, ya. Nah, kalau orang yang suka marah, maka jangan ditinggal jalan syahwatnya. Ini berarti kalau orang itu kekuatan ghadabnya lebih besar, setan punya dua jalan, ya. Jalan marah dan jalan syahwat. Kedua-duanya ditempuh oleh setan. Qala wala tu'atilu tuhuraha, maka jangan tinggalkan pos syahwatnya, ya. Kenapa? Fa'inna malam yamlik nafsahu indal ghadabi fa innahu bil hariyi alla yamlikaha indal ghadabi min tariqi syahwa. Karena seseorang itu ketika dia tidak mampu menguasai dirinya ketika marah, ya. Orang yang tidak mampu menguasai dirinya ketika marah, maka sangat pantas, ya, sangat pantas orang tersebut lebih-lebih tidak mampu menguasai dirinya ketika marah karena syahwatnya tertahan, ya. Syahwatnya tidak terlampiaskan, marahnya lebih besar, ya. Dalam perkara yang tidak terkait dengan syahwat dia, itu marahnya saja sudah tidak terbendung itu. Nah, lebih-lebih kalau dia punya keinginan, ya, punya tujuan, dihalangi, tidak tercapai tujuannya, berarti syahwatnya tidak tercapai, maka dia pasti marahnya lebih besar lagi gitu, ya. Ini orang yang sifat marahnya lebih besar, setan punya dua jalan, ya. Jalan syahwatnya dan jalan ghadabnya, ya. Kalau orang itu lebih kuat syahwatnya, jalannya cuma satu, ya. Jalan syahwat saja. Dia enggak bisa diganggu dari ghadab, ya. Enggak bisa marah dia, gitu. Baik. Maka ini lebih lemah, orang yang tidak bisa mengendalikan ghadabnya ini lebih lemah di hadapan setan, ya. Setan punya dua pintu untuk menjerumuskan dia, ya. Qala maka fazawiju baina ghadabihi wa syahwatihi, maka gabungkan antara murkanya dia, ghadabnya dia dengan syahwatnya, ya. Wamzuju ahaduhuma bil akhar, gabungkan, campur antara keduanya dengan yang lain, ya, salah satu dari ghadab dan murkanya, ya. Wad'uhu ila syahwati min babil ghadab, maka serulah dia kepada syahwatnya dari pintu ghadab, ya. Ketika marah, maka diundang sama setan untuk melampiaskan syahwatnya, ya. Marah itu nendang apa saja, mecah apa saja, itu pintu ghadab untuk melampiaskan syahwat, ya. Wa ilal ghadab min tariqi syahwah, dan seru dia kepada marah, kepada ghadab dari pintu syahwatnya. Itu tadi, ketika syahwatnya tidak tercapai, ya, dia marah, ya, tidak mampu dia mengendalikan dirinya, ya, dihalangi dari keinginannya, tidak boleh begini, ya. Wah, dia sangat senang sekali dengan perkara itu, ya, maka dia akan marah, ya. Baik, ini syahwatnya digunakan oleh setan dari pintu syahwatnya, ya. Ghadabnya digunakan oleh setan dari pintu syahwat, ya. Baik, maka ini dua kendaraan, dua pintu setan merusak seorang hamba, ya. Baik, maka dikenali, diidentifikasi pada diri masing-masing, ya. Setiap orang lebih mengenal dirinya sendiri, ya. Dari sisi mana dia lemah, dari sisi mana dia kalah, ya. Baik, diperbaiki, jangan menyerah, ya. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki keadaannya, ya. Qala wa'lamu annahu laisa lakum min bani adam silahun ablahu min hadaini silahaini. Baik, perhatikan. Ini wasiatnya pemimpin kekufuran, ya. Ketahuilah wahai setan-setan, ya, bahwasanya tidak ada bagi kalian itu dari bani Adam senjata yang lebih mematikan dibanding dua senjata itu, syahwat dan ghadab, ya. Qala wa inna ma akhrajtu abawahim minal jannati bisyahwati. Ini sudah mujarab, ya. Sudah mujarab. Sudah pernah dilakukan oleh iblis. Sesungguhnya aku keluarkan dua orang tua mereka, Adam dan Hawa, dari jannah, dari pintu syahwat, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala makan satu buah, ya. Buah satu pohon, ya. Tetapi karena keinginannya, ya, karena syahwatnya, terjatuh, ya. Allah keluarkan dari jannah. Ini syahwat. Wa inna ma alqaitul adawata baina auladihim bil ghadab. Demikian pula aku lemparkan permusuhan, ya. Aku timbulkan permusuhan di antara anak-anak Adam alaihi salam dari pintu ghadab. Salah satunya tidak diterima korbannya, ya, marah, ya, ghadab dia. Terjadi permusuhan, ditumpahkan darah saudaranya. Qala fihi qata'tu arhamahum, maka karena sebab ghadab itu aku putus hubungan rahim mereka, ya, kekerabatannya terputus. Wa safaqtu dima'ahum, bahkan aku tumpahkan darah mereka, ya. Satunya membunuh yang lain karena sebab murka, karena sebab marah. Wa bihi qatala ahadu ibnai Adam akhahu, dan dengan ghadab ini salah satu putra Adam membunuh saudaranya sendiri, ya. Baik, ini sudah dua contoh, ya. Dua senjata setan, syahwat dan Ghadab, syahwat, ini umum. Setiap keinginan kita, ya, apa yang diinginkan oleh jiwa kita, itu syahwat. Ya. Nah, orang yang sudah cinta sesuatu, ya, musik, ya, misalkan, ya, sudah, dia akan melakukan berbagai cara, berbagai jalan, bagaimana bisa mendapatkan keinginannya tadi, mendengarkan musik, ya, nyimpen MP3, sembunyi-sembunyi, ya, dan seterusnya, ya, itu ketika syahwatnya sudah pada perkara tersebut, ya. Demikian pula yang lainnya, ya, itu jalan masuknya setan, ya, jalan masuknya setan, ya. Qala wa'lamu annal ghadaba jamratun fi qalbi bani Adam. Ketahuilah bahwasannya marah itu adalah bara api di hati anak manusia. Wasyahwatu narun tasuru min qalbihi. Sedangkan syahwat itu adalah api yang menggelegak, yang muncul dari hati dia, ya. Wa innama tudfa'un naru bilma wassalati wadzikri watakbir. Dan hanyalah api itu dipadamkan dengan air, dengan sholat, dengan zikir, dengan takbir. Qala fa'iyyakum antumakinu bani Adam inda ghadabihi wasyahwatihi min kurbanil wudu wassalah. Maka pemimpin kekafiran ini mewasiatkan pasukannya, hati-hati kalian, jangan sampai kalian biarkan manusia, Bani Adam, memiliki kemampuan ketika marah untuk mendekat pada wudu, kepada sholat. Ya. Ketika dia marah, ketika dia mengikuti syahwatnya, jangan dibiarkan dia berwudu, jangan dibiarkan dia sholat. Fa inna dzalika yudfi'u anhum naral ghadabi wasyahwati. Karena yang demikian itu akan memadamkan api kemarahan dan api syahwat. Wa qad amarahum nabiyuhum bidzalik. Dan sungguh nabi mereka telah memerintahkan perkara tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Sesungguhnya kemarahan adalah bara api di hati manusia. Ama ra'aitum min ihmirari ainaihi wa intifahi audajihi. Tidakkah kalian lihat orang itu kalau marah, ya, matanya memerah dan urat lehernya menggelembung, besar, bengkak, ya, urat lehernya. Faman ahasa dzalik falyatawaddo. Maka Rasul memerintahkan, barang siapa yang merasakan seperti itu, ya, mulai panas kepalanya, ya, mulai membengkak urat lehernya, maka hendaklah dia segera berwudu, ya. Dalam riwayat yang lain diperintahkan kalau dia sedang berdiri, duduk, ya, ketika muncul marah, sedang berdiri, marah pada anaknya, pada orang lain, duduk, ya. Kalau sedang duduk, berbaring, ya, dan berta'awud, minta perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk. Qala wa qala lahum innama tudfa'un naru bilma. Dan Rasulullah SAW bersabda, hanyalah api itu dipadamkan dengan air. Qala wa qad ausahumullahu an yasta'inu 'alaikum bis-sabri was-shalah. Dan Allah perintahkan, wasiatkan kepada mereka Bani Adam untuk meminta pertolongan menghadapi kalian, menghadapi setan-setan itu dengan kesabaran dan dengan sholat. Maka fahulu bainahum wa bainadzalik wa ansuhum iyyahu. maka halangi mereka, cegah mereka dari perkara tersebut, halangi mereka dari sifat sabar, halangi mereka dari melaksanakan sholat, lalaikan mereka, lupakan mereka dari sabar, lalaikan mereka dari sholat. Wasta'inu 'alaihim bisyahwati wal ghadab wa ablaghu aslihatikum fihim wa ankaha al ghaflatu wattiba'ul hawa. Maka jadikan untuk kalian pertolongan menghadapi mereka manusia dengan syahwat dan ghadab, ya sebagaimana tadi, ya jalan syahwat dan jalan ghadab, dan senjata yang paling mematikan ya, untuk manusia adalah ghaflah, ya, adalah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkannya, tidak mempelajarinya, ya. Wattiba'ul hawa. Kemudian yang kedua adalah memperturuti hawa nafsu, ya. Itu dua senjata yang mematikan bagi para setan menghadapi manusia. Qala wa a'dhamu aslihatihim fikum wa amna'u husunihim zikrullahi wa mukhalafatul hawa. Dan senjata mereka manusia yang paling besar menghadapi kalian dan benteng yang paling kokoh menjaga mereka dari kalian adalah dua perkara juga. Zikrullah, yang pertama zikir, ya. Ini lawan dari ghaflah, ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa mukhalafatul hawa. Kemudian yang kedua, menyelisih perintah hawa nafsu, ya. Ini dua senjata, dua benteng yang paling kokoh untuk menghadapi setan-setan tersebut. Qala fa idza ra'aytumur rajula mukhalifan li hawahu fahrabu min dhillihi wa la tadnu min. Maka kalau kalian melihat seseorang itu menyelisih hawa nafsunya, tidak pernah mengikuti hawa nafsunya, menyelisih hawa nafsunya, maka larilah kamu dari mereka, lari kalian dari bayang-bayangnya, ya. Jangan mendekat kepada mereka, ya. Tidak bermanfaat gangguan kalian kepada mereka, ya. Karena dia senantiasa menyelisih hawa nafsunya. Baik. Kemudian kesimpulannya, ya, dari pasal-pasal sebelumnya, ya, yang beliau kisahkan, beliau gambarkan bagaimana iblis mewasiati pasukannya untuk menjerumuskan manusia dengan berbagai cara, ya, dari matanya, telinganya, mulutnya, ya, kemudian jiwanya. Qala rahimahullah wal maqsudu anna dhunuba wal ma'asi silahun wa madadun yamuddu bihal abdu a'da'ahu. Maka kesimpulan dari penjelasan yang panjang tadi, bahwasannya dosa-dosa seorang hamba, kemaksiatan-kemaksiatan seorang hamba, itu merupakan senjata pertolongan, bantuan yang dia berikan kepada musuhnya sendiri, ya. Dosanya dia, kemaksiatannya dia, itu hakikatnya adalah bala bantuan yang dia berikan kepada musuhnya. Wa yu'inuhum ala nafsihi, dia menolong musuhnya untuk menyerang dirinya sendiri. Wa yuqatilunahu bisilahihi, maka musuh tersebut menyerang dia menggunakan senjatanya dia sendiri. Itu dosa-dosanya dia, maksiat-maksiatnya dia. Wa yakunu ma'ahum ala nafsihi, maka orang tersebut menyerang dirinya sendiri bersama musuh-musuhnya. Ya. Dia menyerang dirinya sendiri bersama musuh-musuhnya. Ya. Wahada ghoyatul jahli. Maka ini merupakan puncak kebodohan seorang hamba. Orang yang sangat bodoh. Menyerang dirinya sendiri. Menolong musuhnya, menyerang dirinya sendiri. Qala ma yablughul a'da'u min jahilin. Ma yablughul jahilu min nafsihi. Sebagaimana ucapan penyair. Tidaklah musuh-musuh. Ya, itu sampai bisa mencelakakan seseorang yang bodoh dibandingkan orang bodoh itu sendiri mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Yakni musuhnya tidak berbuat apa-apa itu orang bodoh sudah mencelakakan dirinya sendiri. Dan itu tidak mampu dilakukan oleh musuhnya. Tidak bisa sampai seperti itu musuh menyerang dia. Tetapi orang bodoh itu sudah membinasakan dirinya sendiri. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi lahuna, nasallallahu taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.